hadis yang gharib, yakni hadis yang sebelumnya. Hadis yang gharib, yakni hadis yang sebelumnya. Adapun kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya apabila para bidadari mengatakan seperti itu, maka para wanita mukminat yang berasal dari dunia menjawab, kami wanita bersolat, kalian tak pernah solat. Kami wanita berpuasa, kalian tak pernah puasa. Kami wanita berwudu, kalian tak pernah berwudu. Kami wanita bersedekah, kalian tak pernah bersedekah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, maka para wanita mukminat itu pun menang mengalahkan para bidadari. Allahu ta'ala a'lam. Ibnu Wahab menuturkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi bahwa dia berkata, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan dia, andaikan seorang bidadari menampakkan gelangnya dari arsh, niscaya cahaya gelangnya memadamkan cahaya matahari dan bulan. Maka apalagi si pemakai gelang. Dan sesungguhnya tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang dipakai bidadari, melainkan suaminya pun diberi pakaian dan perhiasan seperti yang dia pakai. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya di surga ada seorang bidadari bernama Al-Aina. Apabila berjalan, ia dikawal di sebelah kanannya oleh 70 ribu anak remaja, dan di sebelah kirinya pun demikian. Bidadari itu berkata, manakah orang-orang yang menyuruh manusia melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari, dan mencegah mereka dari kemungkaran? Salahang rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, sesungguhnya di surga ada seorang bidadari bernama La'bah. Andaikan dia meludah di laut, niscaya semua air laut menjadi tawar karenanya. Di pangkal lehernya tertulis, barang siapa ingin memiliki bidadari seperti aku, maka lakukanlah ketaatan kepada Tuhanku Azza wa Jalla. Abul Qasim Al-Khatali menuturkan seraya katanya, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abu Bakar. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Salih. Dia berkata, atau As-Sulami berkata kepada Malik bin Dinar, wahai Abu Yahya, buatlah kami rindu kepada surga. Hai Atok, kata Malik, sesungguhnya di surga ada seorang bidadari yang dibanggakan oleh semua penghuni surga karena kecantikannya. Andaikan Allah belum menentukan terhadap penghuni surga bahwa mereka tak akan mati, niscaya mereka mati semua karena kecantikan sang bidadari itu. Kata Al-Khatali, sejak itu Atok selalu teriang-iang dengan perkataan Malik selama 40 hari. Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun Al-Audi, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, sesungguhnya seorang bidadari benar-benar nampak sungsum tulang betisnya dari balik daging dan tulangnya karena keindahannya, dan dari balik 70 pakaiannya sebagaimana minuman berwarna merah terlihat di dalam gelas kaca yang bening. Sahabat Hang, semoga senantiasa istiqomah di atas Al-Quran wa Sunnah. Kita akan memasuki bab berikutnya, yakni mahar bidadari, dan tentunya Anda tidak ingin terlewatkan untuk menyimaknya, karena bidadari akan diperoleh dengan mahar atau satu amalan. Al-Imam Al-Qurtubi memulainya. Mahar untuk mengawini bidadari adalah amal-amal saleh, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabihan khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, yakni serupa namanya, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. dan mereka kekal di dalamnya. Menurut riwayat Al-Hakim, Abu Abdullah At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Khattab Abul Khattab. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Itab Sahal bin Hammad, yakni syaratnya hingga sampai Abu Mas'ud Al-Ghifari, yang dia berkata, di antara para bidadari ada yang tinggal di dalam kemah terbuat dari mutiara berongga, sebagaimana yang diceritakan Allah Ta'ala dalam firman-Nya surat Ar-Rahman ayat 72, yang artinya bidadari-bidadari yang dipingit dalam kemah-kemah. Setiap bidadari mengenakan 70 macam pakaian. Masing-masing pakaian warnanya tidak sama dengan yang lain, dan masing-masing diberi 70 macam minyak wangi. Setiap macamnya tidak sama aromanya dengan yang lain. Tiap-tiap bidadari mempunyai 70 ranjang terbuat dari sebutir yakut merah bertatahkan mutiara dan yakut lainnya. Di atas tiap-tiap ranjang ada 70 kasur. Di antara tiap-tiap kasur ada sebuah sandaran. Setiap bidadari juga mempunyai 70.000 dayang-dayang untuk melayani keperluannya, ditambah 70.000 pelayan. Setiap pelayan membawa piring emas berisi jenis makanan, yang suapan terakhirnya tidak sama kelezatannya dengan suapan yang pertama. Suami bidadari itu diberi seperti itu juga, di atas ranjang terbuat dari yakut merah. Dia memakai 2 gelang emas bertatahkan yakut merah. Ini semua adalah pahala dari tiap-tiap sehari puasa yang dilakukan di bulan Ramadan, selain pahala kebaikan-kebaikan lainnya yang ia lakukan. Abu Isa At-Tirmidzi mengeluarkan sebuah hadis dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Dia berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, orang yang mati syahid mendapat 6 hal di sisi Allah, dan seterusnya, di mana antara lain beliau katakan, dan Allah menjodohkannya dengan 72 bidadari. Hadis ini telah disebutkan pada bab hal-hal yang menyelamatkan dari kesusahan-kesusahan dan fitnah kubur yang telah lampau. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, hadis ini juga memperkuat apa yang telah disampaikan mengenai hadis riwayat Abu Hurairah di atas, bahwa setiap lelaki penghuni surga mendapat 2 orang istri dari wanita dunia. Yahya bin Mu'az berkata, meninggalkan dunia itu berat, tapi tidak mendapat surga itu lebih berat lagi. Dan meninggalkan dunia adalah mahar di akhirat. Sahabat Hang, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan menuju ke bab selanjutnya, yakni tentang dari apa bidadari diciptakan. Dan tentunya Anda tidak akan melewatkan pembahasan yang satu ini, akan tetapi tetaplah bersama kami hingga berlalu jeda yang berikut ini. Dengarkan hadis Rasulullah, wa ra'aitun nar falam arakal yaumi mandaran qattun. Saya melihat neraka dan belum pernah aku lihat pandangan yang menyeramkan selamanya sebelum ini. Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Penghuni neraka yang terbanyak adalah perempuan. Qalu lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Qala bi kufrihinna, karena kufur mereka, ingkar mereka. Qila yakfurna billah, apakah dia kufur turnal ashir, mengingkari pergaulan. Wa yakfurnal ihsan, mengingkari kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau seandainya engkau wahai suami berbuat baik seumur sepanjang tahun kebaikan, summa ra'at minka syai'an, kemudian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan darimu, qalat ma ra'aitu minka khairan qattun, saya tidak pernah melihat kamu baik. Jangan sampai tabiat ini ada pada kita. Kadang-kadang ada sebagian wanita, ya, disayang oleh suaminya, dimanja oleh suaminya, jadi malah akhirnya ngelunjak. Suaminya masya Allah baik sekali, ya sayang sekali, tapi kasih sayang, cinta dan kebaikan itu dibalas dengan air tuba. Kadang-kadang dibalas dengan sewot, cerewet, kurang ajar, ngingkari kebaikan. Kadang-kadang dengan mudah, ya udah, namanya manusia, kadang-kadang berbuat keliru. Sepanjang umur baik tidak pernah dipuji, keliru sehari aja sekali langsung dikatakan dasar laki-laki. kagak pernah baik seumur hidup. Masa seumur hidup lagi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, inna min asyratis sa'ah, bagian daripada tanda kiamat, yakthurul jahlu. Pertama, yurfa'ul ilmu, diangkatnya ilmu. Wa yakthurul jahlu, merajalela kebodohan. Wa yushrabul khamru, diminum khamr itu. Wa yabshuz zina, dan merajalela perzinaan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sahabat hang, rahimani wa rahimakumullah. Tema berikutnya yaitu tentang dari apa bidadari diciptakan. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata, Allah menciptakan bidadari dari jari-jari kakinya sampai kedua lututnya terbuat dari za'faron. Dari kedua lututnya sampai buah dadanya dari kasturi yang semerbak. Dari kedua buah dadanya sampai lehernya dari ambar kelabu. Dan dari leher sampai kepalanya dari kapur barus putih. Bidadari itu mengenakan 70 ribu macam pakaian, bagaikan bunga syaqai an-nu'man, yakni tumbuhan berbunga merah yang banyak terdapat di ladang-ladang. Apabila dia menghadapkan muka, wajahnya bersinar dengan cahaya, cahaya yang berkilauan, bagaikan matahari bersinar kepada penghuni dunia. Apabila dia menghadap lagi, hatinya nampak karena pakaian dan kulitnya yang tipis dan lembut. Di atas kepalanya ada 70 ribu jalinan rambut terbuat dari kasturi yang semerbak. Tiap-tiap jalinan ujungnya diangkat oleh seorang dayang-dayang yang berseru, inilah pahala para kekasih Allah sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Berikutnya ini tentang wanita yang di dunia dinikahi lebih dari seorang lelaki. Maksudnya setelah laki-laki, setelah bercerai atau berpisah, atau laki-laki yang pertama meninggal, dia diperistri oleh laki-laki berikutnya. Nah, apakah di sini dia akan menikah pada lelaki yang pertama jika masuk surga, ataukah yang kedua dan seterusnya? Maka diterangkan di sini bahwa apabila seorang lelaki mengawini seorang wanita di dunia dan menyetubuhinya dalam keadaan masih gadis, maka wanita itu akan menjadi istrinya di akhirat. Benarkah? Menurut riwayat Ibnu Wahab dari Malik bahwa Asma bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha istri Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an pernah melawan kepadanya sehingga Az-Zubair dikecam orang karena peristiwa itu. Kata Malik, melanjutkan riwayatnya, maka Az-Zubair memarahinya dan juga memarahi madunya. Rambut masing-masing diikat menjadi satu, lalu keduanya dibukul. Madunya agaknya lebih dapat melindungi dirinya daripada Asma, sehingga Asma pun mendapat pukulan lebih banyak. Lalu dia mengadu kepada ayahnya Abu Bakar radhiyallahu an. Maka berkatalah Abu Bakar kepada putrinya itu, anakku bersabarlah, sesungguhnya Az-Zubair adalah laki-laki saleh. Barangkali dialah suamimu di surga, karena telah kudengar bahwa apabila seorang lelaki menyetubuhi seorang wanita dalam keadaan masih gadis, dia akan mengawini wanita itu di surga. Abu Bakar Ibnu Al-Arabi mengatakan hadis ini gharib, disebutkan oleh Ibnu Wahab dalam kitabnya Ahkamul Quran. Adapun jika wanita itu pernah dikawini beberapa orang suami, maka ada yang mengatakan bahwa suami yang meninggal di pangkuannya, dia akan memperoleh istrinya yang terakhir. Huzaifah radhiyallahu an berkata kepada istrinya, kalau kamu ingin menjadi istriku di surga, jika Allah mengumpulkan kita, maka janganlah kamu bersuami lagi sepeninggalku. Sesungguhnya wanita itu untuk suaminya yang terakhir di dunia. Muawiyah bin Abu Sufyan pernah meminang Ummu Darda, maka wanita itu menolak seraya berkata, saya pernah mendengar Abu Darda menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, wanita dalam surga adalah untuk suaminya yang terakhir. Hadis ini sahih dalam Sahih Al-Jami. dan As-Sahihah serta kitab At-Targhib karya Al-Albani rahimahullah. Maka dia berkata kepadaku, kalau kamu ingin menjadi istriku di surga, janganlah bersuami lagi sepeninggalku. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat hang, yang semoga senantiasa dikaruniai keistiqomahan di rasa Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya ini tentang makan, minum dan persetubuhan di surga. Diterangkan pula di sini bahwa di surga benar-benar terjadi apa yang namanya makan, minum dan persetubuhan, tapi tanpa menimbulkan kotoran ataupun kekurangan lainnya. Bahkan di sana tidak ada yang namanya tidur. Menurut riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para penghuni surga itu makan dan minum di sana, tetapi tidak meludah, tidak kencing, tidak buang hajat dan tidak mengeluarkan ingus. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana dengan makanan yang dimakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia akan merembes atau menguap seperti menguapnya kasturi. Mereka diilhami tasbih dan tahmid. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadis 2835. Riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang mukmin di surga diberi kekuatan sekian-sekian dalam bersenggama. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, kuatkah dia melakukan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, dia diberi kekuatan 100. Hadis ini sahih dalam Sunan At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dalam bab ini ada hadis yang mirip yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam dari Abu Isa At-Tirmidzi, dan kata Abu Isa At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Ad-Darimi menuturkan dalam musnadnya dari Zaid bin Arqam, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang lelaki penghuni surga benar-benar diberi kekuatan 100 orang untuk makan, minum, bersenggama dan menyalurkan syahwatnya. Maka seorang Yahudi berkata, sesungguhnya orang yang makan dan minum akan membuang hajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian keringat keluar dari kulitnya, tiba-tiba perutnya sudah kosong lagi. Hadis ini sahih dalam Sahihul Jami' dan Al-Mishkat karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Abdullah bin Ayyub Al-Makhrami menuturkan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, kami pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah kami mendatangi istri-istri kami di surga seperti kami mendatangi mereka di dunia? Nabi SAW menjawab, ya demi Allah yang memegang jiwaku, sesungguhnya seorang lelaki dalam satu pagi benar-benar mendatangi 100 perawan. Dan hadis tentang tidak tidurnya penghuni surga, yakni diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasannya pernah ditanyakan, ya Rasulullah, apakah penghuni surga tidur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, tidur itu saudaranya mati, padahal di surga tidak ada mati. Hadis ini sahih dalam Sahihul Jami' dan silsilah As-Sahihah karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, lantas bagaimana jika ingin punya anak di surga? Oleh karena itu, tetaplah bersama kami untuk mengetahui jawabannya tentunya insyaallah taala setelah yang berlalu berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'da. Sahabat hang, semoga senantiasa di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Masih bersama saya Abu Aisyah. Kita memasuki bab yakni bagaimana jika penghuni surga ingin punya anak. Bila seorang mukmin ingin punya anak di surga, maka terjadilah kehamilan, melahirkan dan bayinya menjadi besar dalam sesaat. Benarkah? Menurut riwayat At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, apabila seorang mukmin ingin punya anak di surga, maka terjadilah mengandung anak lalu melahirkannya, dan anak itu pun menjadi besar dalam sesaat seperti apa yang dia inginkan. Hadisnya sahih sebagaimana terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Sahihul Jami' nomor 6649 dan Al-Mishkat pada nomor hadis 5648. Namun demikian, At-Tirmidzi mengatakan pula bahwa para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Sebagian berpendapat bahwa di surga memang terjadi persetubuhan, tetapi tidak menghasilkan anak. Demikian pula pendapat yang diriwayatkan oleh Tawus, Mujahid, dan Ibrahim An-Nakhai. Sedang menurut Muhammad, dia katakan bahwa Ishaq bin Ibrahim berkata tentang hadis Nabi SAW yang menyatakan, apabila seorang mukmin ingin punya anak di surga, maka terjadilah hal itu dalam sesaat sebagaimana yang ia inginkan. Namun, dia selamanya takkan menginginkan itu. Hadis ini telah ditakhrij sebelumnya. Sahabat Hang, berikutnya yakni tentang sebuah tema yang diangkat oleh al-muallif penyusun kitab ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yakni tentang keabadian surga. Dinyatakan di sini bahwa segala sesuatu yang ada dalam surga adalah kekal, tidak hancur dan tidak akan lenyap ataupun binasa. Menurut riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yang artinya ada seorang penyeru yang menyerukan, sesungguhnya kamu sakit selama-lamanya, sesungguhnya kamu sekalian akan tetap hidup tanpa mati selama-lamanya, sesungguhnya kamu sekalian akan tetap muda tanpa menjadi tua selama-lamanya, dan sesungguhnya kamu sekalian akan tetap senang tanpa mengalami kesusahan selama-lamanya. Itulah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 43 yang artinya, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu dikarenakan apa yang dahulu kamu kerjakan. Hadis ini sahih riwayat Muslim nomor hadis 2837. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa masuk surga maka dia bersenang-senang tanpa mengalami kesusahan, pakaiannya tidak akan rusak dan kemudaannya tidak akan sirna. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dan Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, ternyata bidadari surga melihat calon suaminya selagi masih hidup di dunia. Nah, apa dan bagaimana tentang hal ini? Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Ibnu Wahab berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Zaid, dia berkata, bidadari surga ketika berada di langit ditanya, maukah kamu melihat suamimu dari penghuni dunia? Ya, jawab bidadari itu. Maka dibukalah baginya segala hijab dan dibukakan semua pintu-pintu antara dia dan suaminya, sehingga dia bisa melihatnya, mengenalnya, dan berjanji akan senantiasa menunggunya. Dan akhirnya dia rasakan betapa lama dia menunggu dan rindu akan kedatangan suaminya tersebut, seperti halnya seorang istri yang merindukan suaminya yang pergi meninggalkannya. Barangkali antara lelaki itu dan istrinya selagi di dunia terjadi suatu percekcokan atau pertengkaran, seperti yang umum terjadi antara para wanita dan suami-suami mereka, sampai istrinya yang di dunia itu memarahinya. Maka bidadari itu merasa sedih melihat hal itu, lalu berkata kepada perempuan itu, celaka kau, biarkan dia, hindarkan dari keburukanmu, dia bersamamu hanya seberapa malam saja. Perkataan yang semakna dikeluarkan pula oleh At-Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal. Dia berkata, tidak seorang pun wanita di dunia menyakiti suaminya melainkan istri orang itu yang dari golongan bidadari berkata, jangan kau sakiti dia, semoga Allah memerangimu. Dia hanya singgah saja di sisimu dan tak lama lagi akan meninggalkan kamu kepada kami. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, kemudian Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahihul Jami' dan Silsilah As-Sahihah. Berikutnya, yang ini tentang burung, kuda, dan unta surga atau binatang di surga. Menurut riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apa kautsar itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah sungai yang Allah berikan kepadaku, yakni di surga, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Di sana ada burung-burung, lehernya bagaikan leher binatang sembelihan. Umar berkata, sungguh nikmat sekali ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan surga lebih nikmat daripada itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Sementara itu, Muslim telah mengeluarkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata, ada seorang lelaki datang membawa seekor unta yang telah berkendali seraya dia berkata, ini aku serahkan di jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lantaran ini kamu di hari kiamat akan mendapat 700 unta semuanya berkendali. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor 1892. Dan kata Al-Imam Ibnu Mubarak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia pernah menuturkan tentang kendaraan-kendaraan ahli surga, kemudian membacakan firman Allah taala, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan-kerajaan yang besar. Surat Al-Insan ayat 20. Dan ada berita tentang Abdullah ibn Mubarak bahwa pada suatu hari dia berangkat ke medan perang. Tiba-tiba dilihatnya ada seorang lelaki yang nampak sedih karena kudanya mati. Laki-laki itu nampak terus-terusan dalam kesedihan. Maka berkatalah Ibnu Mubarak kepadanya, jualah kudaku kepadamu, jualah kepadaku kudamu itu dengan 400 dirham. Orang itu menurut, yakni kudanya yang telah mati itu dia jual kepadanya. Pada malam harinya, laki-laki itu bermimpi seakan-akan kiamat telah tiba, sedang kudanya telah ada di surga. Di belakangnya ada 700 kuda lainnya, maka dia hendak mengambilnya. Namun terdengar olehnya suara menegurnya, biarkan kuda itu, sesungguhnya kuda itu telah menjadi milik Ibnu Mubarak. Kemarin memang masih menjadi milikmu. Esok harinya orang itu datang menemui Ibnu Mubarak dan meminta penjualan kuda itu diurungkan. Kenapa? Tanya Ibnu Mubarak rahimahullah. Orang itu kemudian menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpi semalam. Maka kata Ibnu Mubarak kepadanya, pergilah, apa yang kamu lihat dalam mimpi kami telah melihatnya dalam kenyataan. Kata penulis ini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, cerita ini benar karena semakna dengan hadis yang diriwayatkan secara sabit dalam Sahih Muslim dari Abu Mas'ud seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan bersama akan menjadi bekal bagi kita untuk meniti jalan ketakwaan hingga menghadap Allah Ta'ala. Saya Abu Aisyah beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah, kemudian minta maaf kepada kaum muslimin muslimat sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.